Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka at-tawasi bilhaq wa at-tawasi bisabr, saling wasiat mewasiatkan tentang al-haq dan kesabaran, sehingga mudah-mudahan ini menjadi sebab kita menjadi orang-orang yang beruntung dan bukan menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Demi masa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Semua manusia benar-benar dalam kerugian. Lafi khusrin, illa, kecuali, ada yang dikecualikan, yang mudah-mudahan kita termasuk yang dikecualikan ini. Kecuali yang beriman dan beramal saleh, dan saling wasiat mewasiatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi sebab kita terjauhkan dari sifat khasarah, sifat merugi, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan di majelis ini, yang tentunya juga dalam rangka at-tafaqquh fid-din, dalam rangka mendalami, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan majelis kita ini menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, Allah menghendaki hamba ini baik, maka Allah Subhanahu wa taala faqihkan hamba tersebut terhadap agama ini. Allah jadikan hamba tersebut faham, mengerti dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis kita mudah-mudahan menjadi sebab, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan, sehingga Allah memberikan pemahaman terhadap agama ini, sehingga kita bisa mengerti agama ini melalui majelis-majelis ilmu ini, sehingga majelis ilmu itu merupakan na'am majelis yang agung, yang sangat mulia, yang keutamaannya sangat banyak. Kemudian saya pribadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada saya untuk menziarahi antum-antum semua di sini. Naam, menziarahi ikhwan-ikhwan ahlu sunnah wal jamaah di daerah ini. Mudah-mudahan ziarah ini bisa menyebabkan turunnya mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang datang dalam Muwatta Imam Malik rahimahullah taala, dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah taala. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah taala memiliki kisah yang mulia bersama sahabat Mu'adz bin Jabal, yang menunjukkan bahwasannya orang-orang yang saling berziarah karena Allah akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Idris Al-Khalani rahimahullahu taala datang ke Damaskus waktu itu. Setiba di Damaskus, beliau mendatangi masjid. Karena tentunya tempat kumpulnya kaum muslimin itu di masjid. Sehingga ketika datang ke suatu daerah yang biasa yang duluan untuk dicari masjid. Karena itu tempatnya kaum muslimin berkumpul di masjid. Maka beliau pun datang ke masjid. Dan di masjid beliau melihat seorang pemuda, masih muda. Yang pemuda ini murah senyum, masya Allah, menyenangkan hati. Raut mukanya murah senyum, enak dipandang, sehingga menimbulkan kecintaan orang lain kepadanya. Maka pemuda ini yang murah senyum ini ternyata menjadi rujukan manusia di daerah tersebut, di Damaskus. Ketika kaum muslimin di tempat tersebut terjadi perselisihan, ada permasalahan yang menimpa kepada mereka, maka diserahkan kepada pemuda yang murah senyum ini. Kemudian Abu Idris Al-Khulani rahimahullah ta'ala penasaran siapa, ya, atau bertanya kepada kaum muslimin yang ada di sekitarnya, siap. Maka mereka pun mengatakan bahwasanya pemuda tersebut adalah sahabat Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, ya, seorang yang sudah diulamakan ketika itu dalam keadaan umurnya masih muda. Abu Idris Al-Khulani rahimahullah ta'ala setelah mengetahui itu adalah bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau ingin bertemu dengan sahabat yang mulia ini. Ketika telah masuk waktu subuh, ya, Abu Idris Al-Khulani rahimahullah ta'ala pengen mendahului, ya, atau berpagi-pagi ketika masuk masjid. Ternyata sahabat Mu'ad bin Jabal, ya, ketika Abu Idris Al-Khulani rahimahullah ta'ala masuk masjid, ternyata sahabat Mu'ad bin Jabal sudah di masjid. Ini menunjukkan semangat beliau, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala, dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah duluan di masjid. Maka Abu Idris Al-Khulani rahimahullah ta'ala sabar menunggu. Sampai selesai, sahabat Mu'ad bin Jabal menyelesaikan sholatnya. Kemudian Abu Idris Al-Khulani rahimahullah ta'ala menemuinya dari arah depannya. Nah, kemudian Abu Idris Al-Khulani rahimahullah ta'ala, ketika bertemu dengan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah saya benar-benar mencintaimu wahai Mu'ad bin Jabal, ya, kata Abu Idris Al-Khulani. Kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan, apakah ini karena Allah? Ya. Maka Abu Idris Al-Khulani juga menjawab, iya, benar, karena Allah. Ya. Ini pentingnya, ya, melakukan amal soleh itu karena Allah. Ya. Ikhlas karena Allah. Bukan karena na'am, ujian, sanjungan, ya, atau kedudukan, ya, ataupun dunia, harta, dan seterusnya. Tetapi mengamalkan amalan saleh, ya, adalah karena Allah. Ditanya oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, apakah ini karena Allah? Ya. Kenapa? Ya. Karena kalau seandainya bukan karena Allah, lain lagi cerita. Tapi kalau karena Allah, ada lagi cerita yang lain yang menyenangkan, ya, yang akan disampaikan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal nanti. Diulangi lagi, iya karena Allah. Ditanya lagi, benarkah ini karena Allah? Ya, kata Abu Idris Al-Khulani, iya benar karena Allah. Maka sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menarik selendangnya, kemudian mengatakan, abshir, ya, bergembiralah wahai Abu Idris, ya, bergembiralah kamu, ya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis kursi, ya, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wajib kecintaanku ini, wajib kecintaanku ini kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku. Saling cinta, saling sayang, saling bantu karena aku. Wajib kecintaanku ini kepada orang-orang yang saling cinta karena aku dan saling berteman, saling bermajlis karena aku dan saling berziarah, saling berkunjung karena aku dan saling membantu karena aku. Nah, wajib kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada empat orang ini, empat golongan ini, yang saling cinta karena Allah, yang saling bermajlis berteman karena Allah, ya, saling berziarah, saling berkunjung karena Allah, dan saling membantu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga mudah-mudahan amalan ziarah ini bisa menurunkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai hambanya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai hambanya, maka hamba tersebut tangannya akan dibimbing kepada kebenaran, dibimbing apa yang diamalkan tangannya akan dibimbing kepada kebenaran, matanya akan dibimbing untuk melihat yang benar, telinganya dibimbing untuk mendengar yang benar, demikian pula kakinya dibimbing untuk melangkahkan ke tempat yang benar. Ini ketika kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Dan tentunya kita mengharapkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tercurah kepada kita semua. Kemudian ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, agama Islam ini agama yang dibawa oleh Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dibangun di atas dua pondasi, di atas dua pondasi yang kokoh. Yang pertama adalah alla ya'budal abdu illallah. Hendaknya seorang hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, an la ya'budallah illa bima syara. Seorang hamba tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah disyariatkan. Ini merupakan dua pondasi atau dua kaidah yang agung di dalam Islam. Yang pertama, tidak beribadah kecuali kepada Allah, sehingga wajib meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Yang kedua, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah disyariatkan, cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Untuk merealisasikan kaidah atau pondasi yang kedua, tidak beribadah kecuali dengan cara yang telah disyariatkan. Bagaimana caranya kita mengetahui ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya? Salat, puasa, zakat, sedekah, dan seterusnya, haji, dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Dan harus ibadah itu dibangun di atas dalil. Karena hukum asal ibadah adalah al-hadar, tidak dilakukan. Hukum asal ibadah al-hadar, tidak dilakukan. Kecuali bila ada dalil, barulah dilakukan ibadah tersebut. Seorang hamba tidak boleh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara yang telah disyariatkan. Ibadah yang telah disyariatkan, yang telah ditetapkan. Bagaimana seorang hamba bisa tahu ibadah-ibadah serta cara-caranya yang benar? Dengan apa? Al-ilmu. Dengan ilmu. Nah, sehingga ketika seseorang telah yakin agama yang benar adalah agama Islam, maka ada kewajiban selanjutnya, mempelajari Islam tersebut, mempelajari tata cara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar. Yang majelis kita ini merupakan upaya, usaha untuk mempelajari, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada hambanya. Yang wajib bagi hamba tersebut untuk melaksanakannya, maka ini wajib untuk dipelajari. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Bazim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Ta'sil fi Talabil Ilmi, kata beliau, talabul ilmi alladhi yahtajuhul muslim lilqiyami bima yajibu alaih min ibadati rabbih faradun wajibun alaih. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَتَحْسِلُهُ مِنْ بَابِ فَرُودِ الْكِفَايَةِ. Kata Syekh, menuntut ilmu, ilmu yang dibutuhkan oleh seorang muslim untuk menunaikan kewajibannya dalam beribadah kepada Rabbnya, maka ini hukumnya wajib bagi hamba tersebut. Adapun yang selebihnya, maka ini hukumnya min bab furudil kifayat. Selain kewajiban-kewajiban, maka mempelajarinya itu termasuk min bab furudil kifayat. Hukumnya wajib kifayah untuk dipelajari. Tetapi kewajiban-kewajiban yang wajib dilakukan oleh seorang hamba, sholat, puasa, zakat, dan yang seterusnya dari ibadah-ibadah yang wajib bagi seorang hamba, akidah, akidah yang benar, dan seterusnya, maka ini wajib dipelajari oleh seorang hamba. Wajib bagi kaum muslimin dan muslimat untuk mempelajarinya, untuk menunaikan kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kemudian tentunya untuk mengetahui kewajiban-kewajiban, kemudian cara-cara untuk mengerjakan kewajiban tersebut, ini membutuhkan perjuangan untuk belajar, membutuhkan pengorbanan untuk mengkaji dan terus mendalami kewajiban-kewajiban tersebut dan bagaimana cara menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut, sehingga tidak diragukan lagi bahwasannya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ikhwan kiram rahimani wa rahimakumullah, telah sering kita dengar keutamaan-keutamaan tentang menuntut ilmu. Nah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang bagaimana kita bisa semangat, kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Maka jadikan menuntut ilmu itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat pokok, melebihi kebutuhan makanan dan minuman. Ya. Kalau seseorang sudah memiliki keyakinan seperti ini, ya, nah, berpandangan seperti ini, maka dia akan semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Jadikan ilmu itu sebagai kebutuhan pokok, bahkan lebih butuh daripada sekedar makan dan minum. Ya. Kalau makan minum, ya, paling pagi, siang, sore, atau malam, sehari 3 kali, atau sehari 4 kali, ya, atau sehari 5 kali, kalau yang memang rakus. Ya. Nah, nggak banyak, nggak lebih dari itu. Ya. Tapi kalau ilmu, ya, itu dibutuhkan setiap masuk dan keluarnya nafas kita. Ya. Ilmu dibutuhkan setiap masuk dan keluarnya nafas kita. Dibutuhkan setiap keluar dan masuknya, nah, ucapan kita. Ya. Ketika kita berucap, ketika tangan kita bergerak, ketika mata kita melihat, ketika telinga kita mendengar, kaki kita melangkah, membutuhkan ilmu. Nah, membutuhkan ilmu. Sehingga ilmu itu lebih pokok, lebih dibutuhkan oleh tubuh kita, oleh kehidupan kita, daripada sekedar makanan dan minuman. Nah, ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini, ya, bukan ilmu naam, ya, geografi, fisika, ya, atau yang semisalnya, bukan. Ya. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu kitabillah, ya, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Al-Qur'an dan hadis, ilmu agama. Ya. Naam. Dikatakan oleh seorang penyair, mal ilmu illa kitabullah wal athar wa ma siwa dzalika la ainun wala athar illa hawan wa khusumat mulafaqah fala yaghrannaka min arbabi hadar. Nah, tidaklah ilmu itu kecuali apa? Kitabullah dan athar. Adapun yang selain itu enggak usah dilihat, enggak usah dilirik, ya. Ilmu yang menjauhkan dari naam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ainun wala athar, ya, enggak usah dilirik, ya. Nah, jadi maksud dengan ilmu di sini adalah ilmu kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu-ilmu dunia yang lain hanya sekedar tambahan, ya. Kadang hukumnya wajib, ya, kadang tidak. Naam. Baik. Dan wajibnya pun wajib kifayah, ya. Nah, kemudian menuntut ilmu itu membutuhkan pengorbanan, perjuangan, ya. Contoh kecil, antum datang ke sini, ya, dalam rangka apa? Untuk memenuhi undangan taklim, ya. Nah, otomatis, ya, di rumah mempersiapkan kendaraannya, ya. Nah, ya, setelah beres-beres di rumah, baru pulang kerja, ya, belum berbaring mungkin, ya, bisa jadi, ya, baru pulang kerja langsung mandi, langsung enam, ya, kemudian mempersiapkan kendaraannya. Antum jalan jauh, ya, naik motor, bisa jadi kena hujan atau panas dan seterusnya debu, ya. Nah, sampailah di tempat taklim, butuh perjuangan, ya. Nah, butuh perjuangan. Kalau enggak ada perjuangan, ya, enggak ada pengorbanan, sampai di rumah aduh capek badan, ya. Nah, pulang dari kantor, pulang dari tempat kerja, pengen baring-baring, ya. Nah, ya, akhirnya, nah, karena enggak mau berkorban, enggak mau berjuang untuk ilmu, baring dulu, ya, lolos akhirnya. Nah, ya, tidur lolos, lewat taklimnya. Tapi subhanallah, yang datang ke majelis inilah orang-orang yang mau berkorban, ya. Nah, mau berkorban bukan untuk orang lain, bukan untuk ustadznya, ya. Bukan untuk penceramah, bukan, ya. Nah, untuk dirinya sendiri, berkorban untuk dirinya sendiri, ya. Nah, ilmu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Sebagaimana para ulama kita, ya, terdahulu, ya. Adapun pengorbanan kita belum apa-apanya. Pengorbanan ulama kita subhanallah, ya, yang mereka ini adalah para pembawa bendera ilmu, sehingga ilmu ini sampai kepada kita, ya. Nah, murid-muridnya mengajarkan, kemudian murid-muridnya lagi mengajarkan lagi sampai terus kepada kita, ya. Nah, perjuangan mereka para ulama alaihim rahmatullah, bagaimana perjuangan mereka ketika menuntut ilmu? Penuh dengan pengorbanan dan perjuangan, ya. Nah, jarak yang panjang, ya, jauh mereka tempuh, ya. Nah, bukan kayak sekarang Jakarta Bandung, Jakarta Solo, Jakarta Jogja, tidak, ya, enak. Nah, ya, banyak warung makan, ya, kalau jalan-jalan sekarang. Zaman dulu, ya, subhanallah, padang pasir, nggak ada warung warteg, nggak ada. Ya, masakan padang enggak ada. Ya. Jalan, ya. Panas terik, ya. Kemudian panasnya bukan dari atas saja, atas bawah, bawahnya pasir, panas. Berjalan. Perjalanan jauh. Kadang kehabisan bekal, kehabisan minuman, ya. Sampai-sampai ada kisah ulama yang dia meminum air seninya sendiri, ya. Nah, ada ikhwah, ada kehabisan bekal dalam rangka apa ini? Dalam rangka untuk mendatangi para ulama, berjuang, berjalan mendatangi majelis-majelis para ulama, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya dan seterusnya. Bisa antum baca di kitab-kitab sirah para ulama, nah, para pewaris para nabi, antum akan melihat, ya, bagaimana mereka betul-betul berkorban, berjuang untuk ilmu ini dan untuk mendakwakan ilmu ini. Adapun kita pada zaman sekarang, sudah lebih mudah untuk mendapatkan ilmu, lebih mudah untuk mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan hadis kita tinggal buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan yang seterusnya, tinggal datang ke perpustakaan, buka. Buku-buku tafsir ada, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, dan yang lainnya. Mudah, ya. Kemudian, masalah transportasi, walhamdulillah udah juga, ya. Berapa banyak fasilitas kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ya. Tinggal kita ini, tinggal kita bagaimana memanfaatkan fasilitas tersebut, bagaimana memanfaatkan kenikmatan yang telah Allah mudahkan ini, ya. Namun kenyataannya berbalik, ya. Nah, semakin dimudahkan, ya, dalam hal kitab, dalam hal transportasi dan seterusnya, ternyata semakin menurun himmah, kesemangatan kaum muslimin, ya, di dalam menuntut ilmu. Kitab sudah tersedia. Tinggal apa? Tinggal belajar bahasa Arab. Oh, enggak bisa belajar bahasa Arab, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, ya. Nah, banyak ustadz yang datang di sini mau mengartikan kitab yang berbahasa Arab. Berarti tinggal datang. Ya. Tinggal datang, mendengarkan, kemudian mencatat apa yang disampaikan. Kemudahan demi kemudahan, insya Allah ya. Nah, baik. Enggak dipungut biaya, ya. Walhamdulillah. Antum di sini dipungut biaya enggak? Hah? Enggak ada dipungut biaya. Walhamdulillah. Allah berikan kemudahan demi kemudahan kepada kita. Ya. Nah, untuk mendapatkan ilmu ini, ya. Maka manfaatkan. Ya. Manfaatkan kemudahan-kemudahan ini yang Allah berikan kepada kita. Walhamdulillah semua kita punya kendaraan, ya. Walhamdulillah, ya. Minimal kita semua di sini insyaallah punya motor semua, ya. Nah, ya, walaupun yang punya mobil mungkin 1-2, tapi minimal insyaallah punya motor semua, punya kemudahan untuk datang ke majelis. Maka gunakan kesempatan ini, ya. Sebelum datang masanya nanti ilmu dilarang, ya, majelis-majelis ilmu dilarang. Nah, atau sebelum datang masanya nanti orang-orang yang berilmu meninggal dunia, ya. Nah, jangan sampai kita menunggu, nah, majelis ilmu dilarang atau para ulama sudah meninggal dunia baru kita semangat menuntut ilmu, ya. Sekarang, nah, ketika muda majelis-majelis ilmu, ya, masih ada orang-orang yang mau mengajarkan ilmu, ya, manfaatkan untuk mendatangi majelisul ilmi. Dan tentunya mendatangi majelis ilmu itu butuh pengorbanan, perjuangan, ya. Nah, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, ya. Dan harus itu, harus berjuang, harus berkorban, ya. Kadang syaitan ini pinter, ya. Nah, pinter dari mana arahnya? Nah, kelemahan kita, dia akan masuk dari situ, ya. Nah, oh ini hujan, aduh, ah kesempatan hujan, nggak hajar taklim, ya. Nah, hujan, dikasih hujan sedikit. Padahal masya Allah, padahal dia mungkin punya mobil, ya, atau dia punya motor tapi punya mantel, ya, bisa jadi. Tapi karena tadi, syaitan pinter, ah hujan, sholat aja, nah boleh di rumah kok kalau hujan, ya. Nah, apalagi cuma majelis ilmu, ya. Nah, sudah. Akhirnya himmah menuntut ilmu, ya, menurun. Gak ada perasaan, aduh rugi saya ini ketinggalan majelis ini, rugi. Ya, ada. Nah, ya, berbeda dengan ulama terdahulu. Ya. Para pendahulu kita dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau di Yaman. Ya. Nah, beliau sempat enggak hadir. Tapi enggak hadirnya kita bukan karena hujan, ya, atau karena apa, ya. Nah, atau karena aduh pegel-pegel sedikit, ya, bukan. Nah, tidak hadir ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di majelis. Sehingga yang lain bertanya-tanya. Kemana Imam Ahmad? Nah, ini. Apa? Nah, pertemanan yang sejati. Ketika temannya tidak hadir di majelis, ditanya kemana dia. Nah, kemudian didatangi. Ya. Nah, kalau zaman kita sekarang ada telepon, teman kita tidak hadir di majelis, telepon. Atau SMS, ada WhatsApp gratis. Kenapa akhirnya gak datang taklim, ya? Nah, jadi ada rasa pertemanan, rasa sayang cinta kepada teman, ya. Kasihan teman gak hadir di majelis. Ya, SMS kenapa akhirnya gak datang? Nah, baik. Ketika itu Imam Ahmad rahimahullah taala tidak hadir di majelis beberapa hari, didatangi oleh teman-temannya. Kenapa ini Imam Ahmadnya? Nah, ya. Baik, datanglah ke tempat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Setelah didatangi ke rumah beliau, ke tempat beliau, ternyata beliau tidak datang ke majelis, ya. Naam, syekhnya ketika itu, karena sebab apa? Karena sebab bajunya yang hanya satu-satunya di badan, yang ketika itu sedang dijemur, ya, dicuri orang. Nah, bajunya dicuri orang. Sehingga ingin keluar dari tempatnya, nah, enggak bisa, enggak ada baju. Subhanallah, imam dunia ya ikhwah, yang punya kitab selebar ini, ya, sepanjang ini, Musnad Imam Ahmad, yang beliau mengumpulkan hadis-hadis dalam musnad ini Naam, sampai harus keliling dunia dua kali ya ikhwah. Keliling dunia bukan pakai pesawat zaman sekarang ya ikhwah. Tidak. Nah, ya, pakai kuda, keledai, onta pada zaman dulu. Ya. Naam, jalan kaki ya, dan seterusnya. Keliling dunia dua kali untuk menghimpun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya baju kecuali satu, subhanallah. Kita sekarang berapa baju di lemari kita ya, ikhwan? Nah, dari segi dunia Allah berikan kemudahan kepada kita, ya. Hanya saja ada yang bersyukur di antara kita, ada yang kufur, ya. Mengkufuri nikmat, ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Ahmad rahimahullah taala ternyata bajunya dicuri orang sehingga enggak bisa ke majelis. Ya, maka ditawarkan naam kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, naam mau diberi baju, ya, naam oleh teman-temannya. Tapi Imam Ahmad rahimahullahu taala menolaknya. Ya. Kemudian beliau menawarkan, kalau begitu saya kasih hadis kalian, ya, saya sampaikan hadis kepada kalian, kemudian naam kalian bayar upah dari hadis tersebut. Nah. Baik, ini merupakan akhlak Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, yang beliau ingin menikmati hasil keringatnya sendiri, ya, tidak dikasih secara gratis cuma-cuma, tapi ingin dari keringatnya. Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan masih banyak kisah-kisah para ulama yang lain. Bagaimana kesemangatan dan kesungguhan mereka para ulama alaihim rahmatullah dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi kita, ya, untuk malas, ya, dari menghadiri majelis-majelis ilmu. Mereka yang sudah berilmu pun para ulama alaihim rahmatullah semangat bersungguh-sungguh untuk datang ke majelis ilmu. Ya, ke majelis masyayikh mereka, apalagi kita ini, ya, dari segi ilmu kita belum apa-apanya, ya. Nah, di mana kita dari segi ilmu dibandingkan mereka alaihim rahmatullah, maka semestinya, nah, kita lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh untuk menghadiri majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu. Nah, kemudian bagaimana, ya, kita bisa naam, ya, baik dalam mendapatkan ilmu, kita bisa mantep, ya, naam dalam mendapatkan ilmu, ya, bisa terlihat hasilnya, ya, naam dalam menuntut ilmu, dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, naam. Baik, di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau memberikan bimbingan. Nah, taib dalam kitab Diwan Syafi'i rahimahullah taala disebut indah, ya, bagaimana seseorang, ya, naam menuntut ilmu dengan benar. Taib dikatakan dalam Diwan Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam perkara. Nah, ini perhatikan bagi kita yang naam merupakan penuntut ilmu. Ya. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam perkara. Wasaun biuka antasilih abibayanin, dan aku akan menjelaskan enam perkara tersebut dengan rinci. Ya. Yang pertama zakaun, kecerdasan. Wahirsun, ambisi. Wajtihadun, kesungguh-sungguhan. Wabughatun, bekal. Wasuhbatul ustad, berteman, berguru dengan ustad, dengan pengajar. Yang keenam, watul zamani, panjangnya waktu, lamanya waktu dalam menuntut ilmu. Ini enam perkara yang mesti diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Yang pertama, zaka, kecerdasan. Artinya dia bukan idiot, bukan orang yang enggak bisa berpikir, bukan. Nah, dia bisa berpikir, kecerdasan, ini penting. Karena al-ilmu al-hifzu, ilmu itu adalah al-hifz, menghafal, memahami, dan seterusnya. Ini ilmu, sehingga perlu kecerdasan. Alhamdulillah kita semua ada orang cerdas, semuanya insya Allah yang besar-besar ini tamat SD, atau tamat SMP atau SMA, cerdas berarti sudah lewat SMP, SD, SMP, SMA. Alhamdulillah cerdas, bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, cerdas ini. Nah, ini modal utama dalam menuntut ilmu, kecerdasan. Walaupun kecerdasan itu bertingkat-tingkat, ada orang yang kecerdasannya sedang, ada yang di bawah, tapi masih cerdas. Ada yang kecerdasannya tingkat kecerdasannya itu tinggi, cerdas sekali. Sehingga di antara kita ada yang sebulan hanya bisa hafal 1 juz, ada yang sebulan bisa hafal 2 juz, ada yang di antara kita sebulan bisa hafal 3 juz, tergantung kecerdasannya, tingkat kecerdasannya. Baik. Ini modal pertama, kecerdasan. Alhamdulillah kita mempunyai modal ini, Yang kedua, hirsun, ambisi. Perhatikan, harus punya ambisi. Kalau enggak punya ambisi, enggak jadi. Enggak bisa. Apa itu ambisi? Sebagai gambaran, ketika seseorang punya ambisi terhadap dunia, ambisi misalkan pengen beli motor misalkan, maka ada tawaran kerja di sini, wah masuk. Ada lagi keuntungan jual ini, wah masuk lagi. Ada lagi ini proyek ini, masuk lagi. Punya ambisi dia, di mana ada kesempatan untuk menghasilkan uang supaya bisa beli motor ini, dia masukin. Wah. Kadang lembur, kadang ini dan seterusnya. Ambisi, ada ambisi, ada yang mau dicari, punya ambisi dia. Sehingga cara-cara apapun untuk mendapatkan yang dia cari ini dia lakukan, punya ambisi. Semangat, punya ambisi. Demikian pula ketika seseorang memiliki ambisi ilmu, punya ambisi terhadap ilmu, maka dia pun ada undangan daurah di sini, datang. Ada undangan daurah di sini, datang. Ketika tentunya pematerinya adalah ahlus sunnah yang istiqamah. Baik. Ada ini, di sini ada rumah belajar misalkan. Baik untuk muda sampai tua misalkan. Wah, daftar misalkan. Dibuka pelajaran di Rasulullah ini. Ikut misalkan. Punya ambisi. Saya masih muda, saya mau mondok aja lah. Ambisi dia, mondok. Baik. Aduh, mau taklim hujan ini, hujan deras. Tapi saya ada mantel, alhamdulillah. Karena punya ambisi, ada mantel, datang dia. Beda yang nggak punya ambisi. Males. Lebih enak kalau hujan ini. Tidur. Gak punya ambisi. Beda dengan orang yang memiliki ambisi. Ada waktu luang, buka mushaf, baca Quran. Hafal 1 ayat 2 ayat, 1 hadis 2 hadis. Punya ambisi dia. Waktu luang gak disia-siakan. Beda kalau nggak punya ambisi, santai. Nah, ya, nah nggak ada waktu luang, ah santai. Ya, yang dibaca mungkin koran, ya atau yang lainnya. Nah, taib. Nggak punya ambisi. Ya. Maka penting bagi kita untuk memiliki ambisi terhadap ilmu. Hirs, ya. Punya ambisi terhadap ilmu. Ini modal dalam menuntut ilmu ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, ijtihadun, kesungguhan. Ya. Sungguh, ya. Dia belajar sungguh-sungguh, ya. Nah, belajarnya sungguh-sungguh. Nah, semangat. Ya. Daib. Menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian datang di majelis ilmu pun bukan sekedar datang duduk diam dengar. Ya. Nah. Baik, dia persiapkan segala alat yang dibutuhkan untuk ilmu. Nah, apa di antara alat? Nah, untuk ilmu, ya, untuk mendapatkan ilmu, ya. Nah, alat tulis. Bukunya, nah. Bolpennya, nah, kalau pensil sudah diserut duluan di rumah, ya, nah, sudah dipersiapkan. Ini orang-orang yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Datang dengan persiapan yang mantap ke majelis-majelis ilmu. Datang di majelis ilmu pun, nah, ya, baik. Konsentrasi dalam mendengarkan ilmu, ya. Khusyuk, ya, tapi bukan khusyuk sekali, ya. Nah, beda antara khusyuk dengan khusyuk sekali. Ya. Tahu khusyuk sekali? Tahu, khusyuk sekali. Ya. Kayaknya masya Allah, nah, mendengarkan, tapi ternyata, nah, tahu. Lazas mungkin para pekerja kantoran, ya, seharian baik kerja, ya. Maka kalau mengantuk ambil air wudu, nah, ya, kemudian masuk lagi ke masjid mendengarkan lagi. Baik. Konsentrasi dalam mendengarkan ilmu, kemudian dia mencatat ilmu yang dia dengar. Dicatat. Dan subhanallah, faedah mencatat ilmu itu besar. Ya. Nah, dikatakan oleh seorang penyair, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqa. Faminal hamaqati antasida ghazalatan thumma tatrukuha bainan nasi taliqatan. Kata penyair, al-ilmu sayyidun, ilmu itu adalah seperti buruan, ya, buruan. Wal kitabatu qayyiduhu, tulisan ini adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Ya. Faminal hamaqati, termasuk kedunguan. Antasida ghazalatan, kamu sudah mendapatkan buruan kijang, ya. Sudah dapat. Sumatatruku habainan nasi talikatan. Kemudian engkau biarkan buruan tersebut di tengah-tengah manusia, enggak diikat. Akhirnya lepas, pergi. Ya. Nah, baru sudah dapat tadi kijangnya, tapi enggak diikat, lepas. Demikian pula ilmu. Nah, ya, ilmu itu seperti buruan, harus diikat. Bagaimana mengikatnya? Ditulis, ya. Ditulis. Ini faedah ustaz ini taklim tanggal sekian misalkan. Faedah hukumnya ini haram, dalilnya ini. Oh, faedah ini hukumnya makruh, dalilnya ini misalkan. Dan seterusnya. Tulis. Nah, ini. Nah, modal dalam menuntut ilmu. Punya ijtihad, kesungguhan, ya. Di antara bentuk kesungguhannya adalah datang dengan alat yang lengkap untuk mendapatkan ilmu. Ya. Nah, tulis. Satu faedah, dua faedah. Lima kali taklim, sudah berapa kali faedah? 10 faedah. Kali sekian kali taklim, berpuluh-puluh faedah, beratus-ratus faedah, dan seterusnya. Kalau misalkan antum nanti Allah takdirkan ya, atau kita semua meninggal dunia, ya, tetapi ilmu sudah tertulis di catatan-catatan kita, ya, nah, bisa jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita ini, melihat ilmu yang telah kita cari dulu, ya, catatan-catatan tentang hukum halal haram, tentang tata cara ibadah, tata cara sholat, tata cara wudu, dan seterusnya, misalkan. Ya, nah, dibaca oleh keluarga kita, anak cucu kita. Nah, baik, ditulis ilmu itu. Atau mungkin yang naam istrinya nggak bisa hadir di majelis ilmu, cuma suaminya yang datang, maka bisa berfaedah juga untuk istrinya. Ya, nah, datang ke rumah, nah, istrinya nanya, mas tadi apa Ustaz bilang? Ya, nah, ini istri yang salehah ini nanya, mas tadi apa Ustaz bilang? Ya. Apa faedah dari Ustaz tadi? Ya. Kalau suaminya semangat, punya istihad, ya, maka apa? Nah, ini tadi saya tulis berapa faedah, ada 2-3 lembar, naam silakan dibaca sendiri dek, ya. Misalkan, ya, nah, atau neng, ya, kalau Jawa Barat kan neng. Baik, dibaca. Tapi kalau enggak punya, ya, hafalan enggak punya, ya, enggak nulis, ya, istrinya nanya, apa faedah dari Ustaz tadi? Aduh, ya, nah, lupa, ya, lali, ya, dan seterusnya. Kasihan, istrinya enggak dapat faedah. Istrinya enggak dapat faedah. Maka ini penting. Punya ijtihad, punya kesungguhan dalam menuntut ilmu. Ya, di antara ciri orang yang bersungguh-sungguh tadi, datang ke majelis ilmu dengan alat yang lengkap untuk mendapatkan ilmu. Nah, istihadun. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, wabulghatun. Ya, bekal. Kita ini hidup di dunia butuh makan, butuh minum. Nah, sehingga butuh bekal dalam menuntut ilmu. Ya, butuh bekal dalam menuntut ilmu untuk memenuhi kebutuhan pokok kita sehari-hari. Ya. Demikian pula menuntut ilmu butuh alat tulis, ya, kertas, pulpen dan seterusnya, ya, atau tas dan yang lainnya. Nah, sehingga menuntut ilmu itu butuh bulghah, butuh naam modal, biaya dan seterusnya. Walhamdulillah ya, kita naam semua insyaallah diberikan kecukupan dalam hal ini. Ya. Diberikan kecukupan untuk makan, minum, pakaian, ya, untuk beli alat tulis dan seterusnya, bahkan mungkin alat transportasi untuk hadir ke majelis ilmu Allah berikan. Walhamdulillah. Ya. Ini bulghah. Nah, alhamdulillah diantara kita nggak ada yang 2 hari 2 malam nggak makan, nggak ada. Alhamdulillah ya. Atau 3 hari 3 malam nggak makan, nggak ada. Ya. Nah, nggak seperti para ulama kita dulu. Ya. Nah, sampai berhari-hari nggak makan. Ya. 2 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut, sekian hari berturut-turut nggak makan. Seperti kisahnya siapa? Naam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang sahabat Nabi yang beliau menghabiskan waktunya di majelis ilmu. Nah, sehingga enggak heran, ya. Kalau antum buka Sahih Bukhari, dikit-dikit Abu Hurairah, dikit-dikit Abu Hurairah. Antum buka Sahih Muslim, dikit-dikit Abu Hurairah, dikit-dikit Abu Hurairah. Antum buka Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dan seterusnya, sedikit-sedikit Abu Hurairah. Karena beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Padahal beliau masuk Islam itu di akhir-akhir 3 atau 4 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah. Ya. Terus umur beliau sudah tua, ya, bukan lagi muda. Nah, tapi kenapa beliau sampai seperti ini? Nah, di antara sebabnya karena beliau menghabiskan waktu yang Allah berikan kepadanya, ya, untuk terus hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 atau 4 tahun yang Allah berikan kesempatan kepada Abu Hurairah untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digunakan sebaik mungkin ya, oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk bermajelis menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara sebabnya beliau telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak lupa ya, dengan hadis yang telah dihafalnya. Sehingga tidak heran ya, banyak hadis yang beliau riwayatkan kepada murid-muridnya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu karena menghabiskan waktunya untuk majelis ilmu ya. Sehingga beliau sering mengalami yang namanya lapar. Sering mengalami yang namanya lapar. Pernah suatu ketika beliau kelaparan Abu Hurairah ini. Ini cerita lagi ya. Gak apa-apa ya. Nah. Baik, kelaparan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau mendatangi sahabat Abu Bakar. Ya. Ingin bertanya tentang ayat. Nah, siapa tahu setelah ditanya tentang ayat kemudian menjawab kemudian ngundang makan. Ya, kelaparan ini. Nah. Dan beliau enggak mau minta-minta. Ya. Nah. Kemudian datang Abu Bakar tanya ya, tentang ayat atau tentang perkara agama. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya menjawabnya tetapi enggak ngundang makan. Ya. Nah. Enggak putus asa, datang ke sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sama. Demikian pula sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Ujung-ujungnya tidak mengundang makan juga. Ya. Nah, taib. Udah lapar nih. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tersenyum, ya. Seolah-olah tahu Abu Hurairah ini lagi lapar ini, ya. Nah, tersenyum beliau. Lapar orang ini. Maka diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo Abu Hurairah, ke rumah. Nah, datanglah ke rumah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah menanyakan kepada keluarganya, apakah ada makanan? Maka keluarganya atau salah satu keluarganya mengatakan ini ada susu satu mangkok. Nah, yang merupakan hadiah ya, merupakan hadiah. Jadi beliau dihadiahi susu satu mangkok. Otomatis kalau hadiah beliau ikut minum. Karena kalau sedekah keluarga Ahlu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memakan sedekah. Ternyata na'am ini hadiah. Biasanya kalau hadiah ya, itu beliau minum, beliau makan dan juga dikasih ke orang lain. Sebagiannya dimakan, sebagian dikasih ke orang lain. Tapi kalau sedekah yang diberikan kepada beliau maka semuanya dikasih ke orang lain. Nah. Ada hadiah semangkok susu, maka Abu Hurairah yang ketika itu ada di rumah beliau ya. Ini sudah punya apa? Namanya orang lapar ya, ya. Kemudian ada berita ada susu, ya. Berarti sudah ada rasa, ah, ini susu saya, susu ini milik saya ini. Ya. Insyaallah dihidangkan ke tamu karena saya tamu ini, ya. Ikramu dhaif. Sudah senang Abu Hurairah, nah, ada susu. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Hurairah, nah, panggil itu orang-orang sufa yang ada di masjid." Nah, maka di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berpikir, ya, "Ya Rasulullah, saya ini lebih butuh ya." Tapi enggak diucapkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. "Nah, saya lebih butuh ini. Lagi lapar kok harus panggil lagi orang yang di sufa sana. Kalau harus dipanggil orang-orang yang di masjid, ya, otomatis apa? Habis susu ini cuma semangkok, ya. Otomatis nanti saya jadi tukang penyeduhnya atau penuangnya dan saya nggak kebagian karena penuang biasanya terakhir. Ya. Tapi karena ini perintah dari Rasulullah SAW, tidak banyak komen. Ya, ini perintah dari Rasulullah SAW. Nah, panggil orang-orang sufah yang ada di masjid. Maka, nah, tidak ada komen dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, langsung melaksanakan perintah tersebut. Datang ke masjid, memanggil orang-orang sufah untuk datang ke rumah Rasulullah SAW. Orang-orang sufah itu orang-orang yang tinggalnya di masjid, di teras-teras masjid, karena enggak punya rumah, enggak punya keluarga, sana saudara. Ya, hidup sebatang kara. Nah, sehingga hidupnya di sufah masjid. Nah, di teras-teras masjid. Subhanallah. Ini beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondisinya seperti ini. Ya. Sebagian mereka cuma memiliki satu helai kain. Ya. Kalau diangkat ke dada, kakinya kelihatan. Nah, ya. Kalau disarungkan, dadanya kelihatan. Hanya memiliki satu helai kain. Ya. Ini kondisi beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang merupakan ashabus suffah. Diundanglah ashabus suffah ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesuai dengan apa yang beliau terka, beliau duga, beliau jadi penuang. Ya. Jadi penuang, dituanglah satu-satu, ya. Nah, dengan ya, jangan-jangan habis ini, ya. Nah, sandi saya terakhir sudah habis. Ya. Tapi walhamdulillah setiap kali tuang, kemudian yang ini minum sampai kenyang. Nah, pindah lagi minum sampai kenyang. Nah, masih tetap ada. Ini merupakan berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkah satu mangkok bisa untuk beberapa orang. Sampai ternyata tinggal Abu Hurairah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, susu masih banyak. Ya, padahal tadinya cuma satu mangkok. Ini berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, enam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal aku dengan Muayyab Hurairah. Ishrab, minumlah kamu, minum. Setelah itu suruh minum lagi. Ishrab, lanjutkan minum lagi, minum sampai kenyang. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah ajidlah maslaka. Ya Rasulullah, enggak ada tempat lagi, udah kenyang sekali. Subhanallah ya. Nah, ini menunjukkan boleh sekali-kali, kenyang sekali boleh. Sekali-kali ya, jangan sering. Kalau sering penyakit. Nah, ya. Jadi, kalau sering hendaknya menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas udara. Ini yang sunnah, ini yang harus sering. Nah, tapi sekali-kali kenyang boleh. Sekali-kali kenyang sekali boleh seperti ini. Abu Hurairah saking kenyang sekali, beliau mengatakan, enggak ada tempat lagi ya Rasulullah. Nah, tinggal terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, sehingga semua orang di rumah beliau semuanya minum. Baik. Di antara pelajaran dalam kisah ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menghabiskan waktunya di majelis-majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengalami yang namanya lapar. Alhamdulillah kita ini tidak pernah mengalami demikian, ya. Alhamdulillah. Allah berikan kemudahan kepada kita sehingga tinggal bagaimana kesemangatan dan kesungguhan kita untuk meraih ilmu, menghadir majelis-majelis ilmu, ya. Karena alhamdulillah masalah makanan sudah tercukupi, ya, minuman tercukupi, keluarga alhamdulillah, ya. Kemudian tempat tinggal alhamdulillah, kendaraan alhamdulillah, dan berbagai macam fasilitas yang lainnya yang memudahkan kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Baik. Khani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ilmu butuh pengorbanan dan perjuangan. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Sehingga kadang-kadang seseorang harus meninggalkan keluarganya, ya, untuk menuntut ilmu. Nah, kadang-kadang seseorang harus meninggalkan pekerjaannya, ya, karena pekerjaannya berbenturan dengan majelis ilmu, ya, sehingga dia memilih pekerjaan yang lain, ya, yang walaupun mungkin gajinya lebih sedikit tetapi tidak berbenturan dengan majelis ilmu. Nah, dan seterusnya dari berbagai macam pengorbanan dan perjuangan. Dan demikianlah memang, ilmu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ya. Nah, dikatakan dalam kitab Diwan Syafi'i tentang orang-orang yang terlewatkan dari menuntut ilmu. Dikatakan oleh beliau, man lam yadhuk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya, getirnya menuntut ilmu, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya, getirnya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan mengalami kehinaan, kebodohan atau hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Orang yang gak mau susah, gak mau pahit, walaupun sesaat dalam menuntut ilmu, dia akan mengalami hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, dan barang siapa yang terlewatkan dari belajar agama semasa mudanya, masa muda dah lewat, terlewatkan menuntut ilmu ketika masa muda, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka bertakbirlah untuknya 4 kali liwafatihi, karena dia teranggap sebagai orang yang sudah wafat. Fakabbir alaihi, orang yang enggak menuntut ilmu tidak memanfaatkan waktu umur yang Allah berikan kepadanya untuk menuntut ilmu, bertakbir saja kepadanya 4 kali. Yang menunjukkan dia sudah disamakan dengan orang yang sudah wafat. Baik. Sehingga ilmu butuh perjuangan dalam menghadapi pahit getirnya menuntut ilmu. Baik. Orang yang tidak merasakan pahir getih, sesaat dalam menuntut ilmu, dia akan mengalami kebodohan sepanjang hidupnya. Dia akan mengalami hinanya jadi orang bodoh. Maka oleh karena itu, semangat, semangat pupuk kembali dalam menuntut ilmu. Dipupuk kembali kesemangatan, kesungguhan di dalam mengkaji ilmu, mempelajari ilmu. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, untuk memupuk kesemangatan dan kesungguhan dalam menuntut ilmu, bisa juga kita membaca kitab-kitab tentang talabul ilmi, atau kita membaca ayat-ayat tentang keutamaan ilmu, atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu. Baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu, apa di antaranya? Baik, diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ini hanya salah satu di antaranya yang mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita untuk tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Semangat hadir dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Walaupun mungkin harus berkorban, berjuang. Di antaranya hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu an yabdua kulla yaumin ila buthan au ila al-aqiq fayati minhu bina qataini kaumawain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kalian yang mau setiap hari pergi ke pasar Buthan atau ke pasar Aqiq, nama pasar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kalian mau datang ke pasar Buthan atau ke pasar Aqiq setiap hari, kemudian pulang dari pasar bawa unta yang gemuk, bawa 2 unta yang gemuk yang sedang hamil. datang ke pasar, pulang bawa dua unta gemuk sedang hamil. Ya, tentunya unta mahal ini. Yang pertama dia gemuk, kemudian sedang hamil, mahal unta ini. Ya. Nah, siapa yang mau? Maka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kulluna nuhibbu dzalika ya Rasulullah. Semua kita pengen yang demikian wahai Rasulullah. Fitrah manusia itu apa? Senang yang gratis, ya. Nah, gratis. Oh, dikasih ini gratis ini. Fadhal, masyaallah. Senang kita fitrah kita. Senang ya Rasulullah kita semua. Kalau begitu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afala yaddu. Ya. Beliau ingin memberikan yang lebih baik dari dua unta ini. Afala yaddu ahadukum an yaddua kulla yawmin ilal masjid fayaqra ayatain min kitabillah khairun lahu min naqatain thalath khairun lahu min thalath arba khairun lahu min arba ila ahdadihinna minal ibil. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah salah seorang di antara kalian tiap hari pergi ke masjid, kemudian mempelajari atau membaca dua ayat dari kitabullah, itu lebih baik daripada dua unta. Subhanallah, dua ayat lebih baik daripada dua unta. Ya. Nah, tiga ayat yang kalian baca, kalian pelajari lebih baik daripada tiga unta. Empat ayat yang kalian pelajari lebih baik daripada tiga, empat unta dan seterusnya dari bilangan-bilangan ayat yang kalian baca. Subhanallah. Nah, ini keutamaan ilmu, keutamaan membaca kitabullah, mempelajari kitabullah. Dua ayat lebih baik daripada dua unta. Berapa unta harga sekarang? Mungkin puluhan juta, ya? Nah, puluhan juta. Nah, kalau dua ekor, berarti sudah sekian puluh juta. Ya. Nah, berapa gaji antum sebulan di pabrik, atau di pasar? Ya. Nah, dai. Subhanallah, ternyata ini penuntut ilmu ini mereka orang-orang yang agnia, orang-orang yang kaya. Ya. Nah, yang lebih mementingkan kekayaan di hati, ya, kekayaan akhirat nanti. Ya. Sehingga semangat para penuntut ilmu untuk menghafal kitabullah, ya, mempelajari ayat-ayat Allah dan seterusnya. Datang ke masjid, menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, ini keutamanya besar, lebih baik daripada tadi unta-unta yang merah dan hamil tadi. Kalau seandaikan pahala itu langsung diberikan di dunia, pelak, ya. Apa maksudnya? Misalkan, ya, barang siapa yang mempelajari satu tafsir satu ayat misalkan dan mengamalkannya, langsung dapat satu unta misalkan, ya. Maka apa? Nah, misalnya pasar-pasar tanah kosong, ya. Orang pada ke masjid semua, mau belajar tafsir semua, mau belajar agama, ya. Tapi ternyata pahala-pahala ini Allah siapkan di akhirat nanti, ya. Allah siapkan di akhirat. Nah, agar diketahui siapa yang benar-benar jujur ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Siapa yang ingin benar-benar jujur ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan keridhaan, keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, salah satu cara yang kita tempuh untuk itu adalah dengan kita terus istiqomah belajar menuntut ilmu agama ini. Semangat dalam mempelajari agama ini. Terlebih lagi di masa-masa yang sudah banyak fitnah, ya. Nah, di masa-masa mencuatnya fitnah, di masa-masa banyaknya perselisihan, di masa-masa banyaknya perpecahan, ya. Nah, banyaknya fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Nah, satu-satunya jalan atau di antara jalan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah ini adalah dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, belajar. Ya. Nah, belajar, bertanya kepada para ulama. Nah, belajar agama ini. Nah, di antara solusi untuk menghindari berbagai macam fitnah dan fitnah yang ada. Ya, belajar. Insyaallah dengan ilmu, ya. Maka Allah berikan kemudahan kepada kita untuk selamat dari fitnah-fitnah yang ada ini. Ya. Oh, fitnah ini pecah lagi. Oh, fitnah ini si fulan menyimpang lagi. Oh, fitnah menyimpang lagi. Oh, semakin banyak perpecahan, perselisihan. Nah, tapi kita punya ilmu ternyata. Nah, ya. Oh, ini ulama ini ternyata berpendapat demikian. Oh, pecah lagi ini. Baik, tapi karena kita punya ilmu, ya. Nah, apa ilmunya? Ya. Yaitu kita telah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah jelas menegaskan al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama kibar-kibar kalian. Bersama ulama kibar kalian. Tokoh kibar kalian, ya. Ini ilmu ini. Amalkan ini ketika terjadi fitnah. Ya. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyatakan, ya, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin." Siapa yang berumur panjang di antara kalian akan kalian akan melihat perpecahan yang banyak, ya, perselisihan yang banyak. Ya. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Khulafanya khulafa ar-rasyidin. Siapa di sini khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini tokoh-tokoh kibar sahabat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk, nah, ini berpegang dengan tokoh-tokoh kibar para sahabat. Ya. Kibar sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kibarul ulama. Nah, ini bimbingan sehingga ketika seseorang menghadapi fitnah ini dengan ilmu, ya, maka nah, dia akan tenang, ya. Enggak gelisah ini terjadi pecah lagi ini, pecah lagi, selisih lagi, selisih lagi, tidak. Nah, dia kembalikan kepada ilmu, ya. Dia amalkan ilmunya. Nah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang telah menyatakan akan terjadi banyak perselisihan, tapi beliau memberikan solusi ini. Alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Ya. Sunnah beliau. Sunnah di sini artinya apa? Tariqah, jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah itu kadang bermakna hadis, kadang bermakna, nah, bermakna hadis seperti apa? Seperti kita wajib berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Kitab dan sunnah. Jadi makna sunnah sini apa? Hadis. Kadang sunnah juga bermakna bila ditinggalkan tidak apa-apa, bila dikerjakan dapat pahala. Contohnya apa? Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah. Nah, ini sunnah ini artinya apa? Bila ditinggalkan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak dapat apa-apa, bila dikerjakan dapat pahala. Ini sunnah menurut ahli fikih. Kemudian sunnah diartikan juga tariqah, jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan arti sunnah di sini adalah ini. Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, ya. Ajaran atau jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW, ya. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, ya, yang mereka adalah kibaru sahabat. Kembali kepada kibaru sahabat. Ya. Nah. Baik. Ketika terjadi berbagai macam fitnah, syubhat dan syahwat, perpecahan dan perselisihan, nah, orang yang berilmu maka dia akan tenang menghadapinya. Kembalikan kepada ilmu. Terlebih di sana ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir, kepada para ulama, bila kalian tidak mengetahuinya. Nah, ini menunjukkan ilmu merupakan sesuatu yang sangat pokok bagi kita. Nah, pokok bagi kita, lebih pokok, lebih penting daripada makan dan minum. Nah, ya. Sampai-sampai dalam masa-masa fitnah seperti ini sangat dibutuhkan yang namanya al-ilmu. Naam. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Waktu yang sudah larut malam dan di antara jamaah mungkin sudah ada yang mengantuk ya, dan memang jamnya tidur ya. Namun ya, karena kesemangatan antum-antum semua untuk mengadakan taklim di jam-jam segini ya, maka ini merupakan suatu naam hal yang harus disambut ya, dan mendapatkan acungan jempol tentunya ya, ketika harus meluangkan waktu di jam-jam istirahat segini ya, yang sebenarnya antum sudah beristirahat karena lelah seharian kerja, namun karena kesemangatan tadi, ada ambisi tadi ya, nah untuk meraih ilmu, mendapatkan siraman rohani ya, maka mudah-mudahan ini menjadi naam amal baik yang Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya di akhirat nanti dengan pahala yang besar insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mohon nasihatnya, bagaimana dengan ikhwan yang sukanya taklim dengan radio streaming padahal rumahnya dekat dengan majelis ilmu dan padahal dia mampu untuk mendatangi taklim. Baik. Asalnya ilmu itu didatangi ya. Didatangi, duduk bersimpuh di depan pengajar. Nah, ya, maka naam inilah yang diajarkan oleh para salaf kita, para pendahulu kita. Ketika kita tidak faham ya, kita bisa bertanya kembali ya, bisa meminta penjelasan ulang. Nah, ya, ini kalau kita taklim langsung bisa meminta penjelasan ulang. Nah, baik. Tetapi kalau di rumah ya, pakai streaming, gimana mau minta penjelasan lagi? Yang kedua, konsentrasi tentunya penuh ketika hadir di majelis. Hadir di majelis, konsentrasi penuh mendengarkan. Ya. Nah, kalau di rumah dengan streaming, ya, sambil ngopi, sambil pegang HP, sambil apa lagi, ya, nggak konsentrasi, nggak nulis akhirnya. Nah, lewat begitu saja. Nah, baik. Ini dia kalau mampu mendatangi majelis-majelis ilmu, maka hendaknya dia mendatangi majelis-majelis ilmu. Khawatir nanti dia salah memahami, ya. Naam. Kemudian atau dia enggak paham, kemudian dia enggak bisa bertanya lagi ke pemateri karena dia mendengarnya lewat radio, maka rugi dia, ya. Nah, rugi. Beda dengan yang dia hadir di majelis ilmu. Nah, bisa konsentrasi, bisa mencatat, ya, dan seterusnya. Dan ini adalah asalnya dalam menuntut ilmu. Nah. Tapi kalau yang nggak bisa hadir, ya, nggak bisa hadir, kayak kita nggak bisa hadir di majelisnya Syekh Robi misalkan, ya, nah, nggak bisa hadir kita. Oh ada ternyata radionya, streamingnya, dengar. Walaupun mungkin jam berapa? Kalau Syekh Robi biasa jam 10 malam. Ya. Syekh Ubaid ada kadang jam 12 apa ya, atau lebih lah ya, karena di sana jamnya berbeda kita. Kadang kita tengah malam ya, tengah malam kutik-kutik streaming. Nah, karena apa? Karena pengen dengar ini taklim Syekh Ubaid, Syekh, nah, Syekh Robi di Radio Miratul Anbiya ya. Baik. Atau di sini kita lagi sakit ya, nggak bisa hadir ke majelis, lagi sakit, atau mungkin anaknya lagi sakit atau istrinya lagi sakit ya. Nah, ada udur, labas, mendengar lewat naam radio dan alat-alat yang lain, sehingga dia tidak ketinggalan faedah, tidak ketinggalan faedah. Nah, baik. Memang di sana ada beberapa cara untuk mendapatkan ilmu, ya. Nah, antara cara-cara untuk mendapatkan ilmu bisa dengan apa? Masuk di pondok-pondok pesantren, ya, ma'ad-ma'ad ilmiah atau kuliah-kuliah syariah, ya. Nah, yang diajarkan padanya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga dengan menghadiri daurah-daurah, ya, muhadarah-muhadarah, nah, ceramah-ceramah, ya, dan yang lainnya. Nah, bisa juga mendapatkan ilmu itu dengan apa? Dengan su'alul ulama, bertanya kepada para ulama. Bertanya kepada para ulama. Nah, kita enggak tahu hukumnya ini, tanya kepada ulama. Tanya kepada orang yang berilmu. Baik langsung, ya, atau kalau enggak bisa langsung lewat telepon atau yang semisalnya. Ini pun cara mendapatkan ilmu. Kemudian cara lain mendapatkan ilmu adalah dengan berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, ya. Nah, ini yang dijadikan sebagai teman, ya. Yang ketika kita salah diingatkan, oh ini hukumnya haram ya akhi, misalkan. Nah, dan seterusnya. Berteman dengan orang-orang soleh. Kemudian juga diantara mendapatkan ilmu adalah, ya, melakukan ziarah kepada para ulama. Antum ziarah ke Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan di pondok Fulan, pondok Fulan, ya. Nah, ini pun salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Nah, baik, ya, liburan yang ada, ya, sempatkan untuk ziarah ke ma'had ini, ma'had itu, ziarah ke Ustaz ini, Ustaz itu, ya. Jangan cuma setiap liburan pantai, liburan ini pantai ini, liburan ini pantai ini. Setiap liburan pantai terus, ya. Gak bosan. Nah, liburan datang ke ziarah ke Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, ya. Nah, dan seterusnya. Lebih bermanfaat insyaallah ta'ala, ya. Baik. Kemudian diantara cara mendapatkan ilmu juga bisa dengan mendengarkan kaset-kaset, ya. Kaset-kaset pelajaran, kaset-kaset ceramah, daurah, muhabarah, dan seterusnya. Nah, bisa juga mendapatkan ilmu dengan cara tadi, mendengarkan radio-radio ketika kita tidak bisa mendatangi majelis secara langsung. Dan di sana banyak cara-cara yang lain untuk mendapatkan ilmu yang alhamdulillah pada zaman sekarang Allah mudahkan bagi kita, ya. Allah mudahkan bagi kita untuk sampai ke majelis-majelis ilmu, dan Allah mudahkan bagi kita untuk mendapatkan kitab-kitab para ulama atau kitab-kitab ilmu. Na'am barakallahu fikum. Nah, cukup insyaallah, ya. Nah, antum ada yang jauh rumahnya, ya. Na'am. Sehingga khawatir larut malam, ya. Dan anak pun sudah capek, ya. Na'am barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, ya. Naam, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, penyegar, dan penyemangat kembali kita, ya. Penyemangat kembali agar semakin bersungguh-sungguh, semakin berambisi, semakin bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Naam barakallahu fikum. Benarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan salahnya adalah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesalahan tersebut. Nah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.